بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم المعاد أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat hidayah. Walaula an hadanallah mahtadaina. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita pun tidak terbimbing, tidak berjalan di atas jalan hidayah. Alhamdulillah, kita baru menyelesaikan sholat fajar berjamaah, sedikit mengingat beberapa fadhail yang itu tentunya menjadi penyemangat dan motivasi kuat bagi seorang mukmin dalam beramal saleh. Ada yang dia harap, tidak hampa, bukan sekedar rutinitas. Salat fajar tentunya salat yang disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah SAW sebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti, para malaikat itu bersama kalian pagi dan petang, dan mereka berkumpul di sholat fajar dan sholat asar. Mereka katakan, para malaikat, kita datangi sedang mereka sholat, kita tinggalkan mereka juga sedang sholat. Di sholat fajar berkumpul karena di situ waktu turun malaikat pagi, naik malaikat petang, naik kembali kepada Rabb-nya. Di asar berkumpul lagi para malaikat, yang malaikat pagi naik kembali kepada Rabb-nya, yang malaikat petang turun. Sehingga ucapan para malaikat ini, kita datangi sedang sholat, kita tinggalkan sedang sholat, ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, itu ucapan antar para malaikat satu kepada yang lain. Ini saling membanggakan, saling memuji kaum mukminin yang sholat. Ini masya Allah, hamba-hamba ini Kita datang sedang mereka sholat. Kita tinggalkan sedang mereka sholat. Karena kita datang kalau itu malaikat pagi, ya waktu subuh. Kita datangi sedang sholat berjamaah di masjid. Nanti asar mereka katakan kita tinggalkan karena mereka naik asar sedang sholat. Mereka petang turun asar mengatakan kita datang sedang sholat asar. Di subuh malaikat petangan mengatakan kami tinggalkan juga sedang mereka dalam keadaan sholat. Atau penafsiran kedua itu ucapan para malaikat kepada Allah. Dan mereka laporkan kepada Allah dan Allah maha tahu dari mereka. Tapi karena cintanya para malaikat ini kepada mukminin dan mereka banggakan sehingga mereka sampaikan kepada Allah, hamba-hambamu itu kaum mukminin kami datangi sedang dalam keadaan sholat, kami tinggalkan sedang dalam keadaan sholat. Maka hadis ini azim, menunjukkan fadilah besar bagi sholat subuh dan asar sekaligus. Juga dalam bab iman kepada para malaikat, menambah cinta kita kepada para malaikat alaihimussalam, karena mereka juga mencintai mukminin dan membela kaum mukminin, memuji kaum mukminin, baik itu di antara mereka atau bahkan di hadapan Rabbul Alamin. Mereka pencinta kepada mukminin. Salat subuh pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shallal fajra fi jama'ah فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah, dalam naungannya. Maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya hadis ini tahdzir kepada siapapun yang hendak mengganggu atau menyakiti seorang mukmin yang telah melakukan sholat subuh berjamaah. Jangan diganggu dia, jangan dizalimi dia, jangan disakiti karena dia dalam perlindungan Allah. Allah melindungi, Allah menjamin, menjaganya. Dan barang siapa yang mengganggu dia, dia berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Di antara manusia saja yang masih banyak kelemahan, orang kadang tidak berani. Tahu fulan itu dilindungi atau didekengi oleh bapak fulan jenderal misalnya. Orang tidak berani berurusan sama orang ini, khawatir yang di belakangnya. Ini Rabbul Alamin yang menjamin. Artinya itu pula keutamaan bagi yang sholat berjamaah subuh. Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Sholat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan sebagai sholat terbaik ketika itu di hari Jumat. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, afdolus salawat salatul fajr fi yaumil jum'ah. Sholat paling afdol lima waktu ini, itu pun bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah. Rasulullah katakan yang paling afdolnya sholat, sholat lima waktu fardu, wajib, rukun Islam kita ini, yang paling afdolnya Rasulullah katakan ketika itu sholat subuh di hari Jumat. Afdolnya sholat sudah. Sholat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Sungguh di akhirat kalian akan melihat Allah Rabb kalian jelas seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Artinya jelas orang melihat itu bulan, tidak terhalangi oleh awan, oleh mendung, oleh kabut atau yang lainnya. Cerah langit, terang. Dia jelas-jelas dia melihat dengan jelas bulan itu. Perumpamaan ini yang Rasulullah sebutkan, yang diperumpamakan adalah penglihatan, bukan yang dilihat. Bukan objek yang dilihat. Yang diperumpamakan adalah penglihatan. Sebagaimana kamu melihat bulan jelas, ya seperti itu kalian akan melihat Allah jelas. Nah, dan itu kenikmatan terbesar, tertinggi yang didapati oleh mukminin di dalam surganya, melebihi yang lain-lainnya. Kemudian Rasulullah katakan, fa idza stata'tum alla yaghlibannakumus shalah qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Oleh karena itu, jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari subuh dan sebelum tenggelamnya matahari asar, maka lakukan. Makna hadis, jangan kalian terkalahkan, ini jangan sampai terlewat oleh kalian waktunya. Kalian dapati pelaksanaannya di awal waktunya berjamaah, jangan terkalahkan. Misalnya kalian bangun nanti jam 6, jam 7 pagi, orang sudah pada pulang. Asar nanti setengah lima, misalnya karena sibuk kerja atau ini itu, jangan terkalahkan. Yang berarti pula kata Hafidz maknanya, sekaligus anjuran bagaimana orang itu agar tidak terkalahkan, tahu keutamaan sholat subuh asar ini, maka dia persiapkan, itu konsekuensinya, segala sesuatu agar dia tidak terkalahkan. Misalnya kalau terkait subuh, supaya tidak terkalahkan, berarti makna hadis jangan kamu tidur malam-malam, karena kamu akan terkalahkan nanti, ngantuk subuh gak kuat bangun karena tidurnya larut jam 12, jam 1 misalnya. Agar kamu tidak terkalahkan, siapkan segala sesuatunya, pesan ke teman misalnya atau siapa yang di rumah, bangunkan kalau adzan. Atau kalau sekarang misalnya ada alarm atau jam beker, segala yang membantu kamu untuk tidak terkalahkan, tidak terlewat dari waktunya. Karena itu salah satu sebab terpenting untuk kamu akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Dan hadis bersambungan, satu konteks. Begitu Rasul katakan kalian akan melihat Rabb kalian, Rasul katakan jangan terkalahkan oleh subuh dan asar. Berarti mereka yang akan mendapat kenikmatan terbesar ini di jannah, masyaallah min fadlih, adalah orang-orang yang rajin menjaga pelaksanaan sholat subuhnya dan asarnya. Mungkin itu sekilas terkait keutamaan sholat. Dan itu penting kita ingat karena ini targhib. Targhib ini penting karena memberi motivasi dan sebagai cambuk menggerakkan niat orang dari awal kenapa dia lakukan, dan saat dia lakukan dia tahu apa tujuannya sehingga enggak hampa. Mungkin orang sholat tapi dalam keadaan ya misalkan seperti rutinitas saja, memang tiap hari bangun sholat ini pulang misalnya, dalam keadaan enggak ada yang diharapkan. Kalau ditanya misalnya, kenapa kok kamu sholat? Ya kewajiban pak. Ya betul kewajiban memang. Dengan itu dia telah menunaikan kewajibannya. Bara'at minhu zimmah. Tugas dia telah selesai dengan dia menjalankannya. Tapi ibadah bagi seorang mukmin lebih dari sekedar itu. Beda antara orang yang satu sekedar mengamalkan, ya dengan itu dia telah teranggap menjalankan fardu lima waktunya sebatas itu. Tapi yang ini, yang satunya tidak, dia tidak hanya melakukan tapi juga ada yang dia harap. Saat dia mengamalkan, dia ingat semua ini tadi. Dengan sholat subuh ini dia dalam perlindungan Allah. Dengan sholat subuh ini dia disebut-sebut malaikat. Dengan sholat subuh ini dia akan melihat wajah Allah kelak di yaumul akhir. Itu yang dia harap dengan ibadahnya. Jauh beda. Makanya kemudian targhib ini para ulama sebutkan, baik yang di kitab-kitab Jawami' wa Sunan ataupun bahkan secara khusus mereka sebutkan dalam kitab tersendiri seperti Imam Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib, Imam Al-Yafi'i juga dalam Targhib wa Tarhib, atau kitab-kitab adab akhlak yang mendorong seorang mukmin dalam ibadahnya seperti Riyadhus Shalihin, Nawawi rahmatullah alaihim. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita tahu pentingnya ilmu, sering kita mendengar keutamaannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, namun yang ingin kita sampaikan sedikit di waktu yang baik ini terkait buah daripada ilmu, karena ilmu berbuah dan buah itu yang ditunggu. Buah itu yang dinanti dari ilmu. Maka ilmu membuahkan pada orangnya jika itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ba'da taufik minallah, dengan taufik dari Allah, yang pertama membuahkan keikhlasan, menjaga, mengingatkan, menumbuhkan keikhlasan di dalam niat amal perbuatan kita. Bagaimana itu? Sementara kita tahu keikhlasan itu penting dan menjadi tujuan kita hidup diciptakan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan keikhlasan. Dan karena keikhlasan itu pula diciptakan langit dan bumi, diturunkannya kitab suci, diutusnya para rasul. Karena keikhlasan, demi keikhlasan untuk Allah, besar, agung ilmu membuahkan keikhlasan itu. Ketika kita bicara ilmu, tentunya yang dibicarakan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala salaf. Itu ilmu kan, firman Allah begini penafsirannya, ulama hadis Rasul seperti ini syarahnya. Itulah ilmu. Di antara ilmu yang akan kita pelajari adalah ayat Quran di Al-Isra ketika Allah berbicara tentang perintah birrul walidain. Ilmu dilarang durhaka, membentak pada orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu katakan uff kalau sudah tua, usia senja orang tuamu, keduanya ataupun salah satunya. Uf itu kalimat tadajjur. Tadajjur itu ketika kamu enggak nyaman, kamu kesal atau jengkel. Maka yang dilarang bukan sekedar lafaz uf saja, tetapi segala yang menunjukkan kejengkelan dan kekesalan. Contoh, mungkin kamu sebagai anak di suruh atau diminta orang tuamu ini itu, karena kesal, gak senang, jengkel, kamu katakan misalnya gitu misalnya, karena kesal. Sama itu uff dalam bahasa Arabnya. Atau ketika disuruh sedang dia sibuk apalah dengan dunianya, kesibukannya, tolong ini atau apalah orang tuanya minta, karena kesal dan gak senang dia katakan, aduh bapak ini, ibu ini selalu ada saja anunya, dan yang semisalnya. Jangan kamu bentak mereka berdua, katakan dengan ucapan kalimat yang mulia, yang baik. Waghfir lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan tundukkan kepada keduanya sayap rahmat, sayap kerendahan, rahmat untuk keduanya. Makna ayat ditafsirkan oleh Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As, menundukkan sayap kerendahan sebagai rahmat kepada orang tua, yaitu jangan kamu menolak apapun yang diminta, diinginkan orang tuamu. Selama itu bukan haram, selama itu bukan maksiat kepada Allah, mereka minta apapun, turuti, senangkan hatinya. Itu makna ayat, tundukkan sayap rahmat kepada keduanya. Makanya juga diriwayatkan di Bukhari di Adabul Mufrad, kalau sampai orang tua itu kesal karena enggak dituruti kemauannya, enggak tercapai, dan sampai menangis, buka ul walidaini minal uquq, kamu membuat menangis kedua orang tuamu, itu sudah merupakan kedurhakaan. Alhamdulillah, setelah ini semua Allah sebutkan di akhir ayat, Allah katakan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Rabb kalian Maha tahu apa yang ada dalam diri kalian, niat kalian, hati kalian. Kenapa Allah sebutkan begini? Karena bisa jadi dan sangat mungkin seorang anak melakukan baktinya, ketaatannya kepada orang tuanya secara zahir. Secara lahiriah orang melihat, ini anak Masya Allah. Terutama saat orang tuanya tua renta sudah. Lemah. Dia yang menyuapi, dia yang mandikan, dia yang ganti pakaian. Mungkin kalau pagi misalnya taruh kursi roda, dia jemur supaya kena hangat matahari. Luar biasa berarti anak ini. Tidak hanya itu, mungkin saat orang tuanya, maaf, buang air kecil atau BAB, dia yang istinjai. Luar biasa. Mungkin di kasur, mungkin di kamar, ya karena tua, karena usia, karena sakit, tidak sadar, di keluar itu di tempatnya. Walhasil, secara zahir si anak bakti dalam keadaan hatinya enggak senang. Yang di dalam dirinya ini kesal, jengkel, tapi dia tidak sampai tingkatan ngomel. Kalau yang ngomel kan durhaka jelas sudah. Bapak ini selalu kencing di sini, ibu ini begini begitu. Dia enggak. Dia sabar, dia bersihkan, dia ceboi, dia ini kan. Secara lahiriah demikian, tapi hatinya kesal, jengkel, enggak senang. Di situ Allah katakan, Allah Maha mengetahui apa yang di dalam diri kalian, dalam hati kalian. Hati-hati, baktimu secara lahiriah akan tidak berguna kalau niatmu rusak, keikhlasanmu hilang, Karena percuma amalan secara lahir kalau tidak tumbuh dari keikhlasan. Tidak dijaga amalan batinnya, justru itu yang lebih penting. Sia-sia kamu perindah luarnya, sementara dalamnya rusak. Diingatkan, perlu dan menjaganya keikhlasan. Ilmu membuahkan keikhlasan. Ilmu menjaga keikhlasan. Bahkan kita pelajari tauhid, ya ilmu isinya. Kitab akidah, Salasatul usul, Kitab tauhid, Kashfus syubuhat, Qawaidul arba' dan yang lain-lainnya. Isinya kan ilmu. Bab kada, qala Allah, qala Allah, qala Rasul, qala Rasul. Fihi masail. Bab qala Allah, qala Rasul, fihi masail. Ilmu. Dan itu tauhid, menanamkan tauhid, keikhlasan di dalam diri kita. Buah terpenting dari ilmu. Dua, ilmu pula itu yang membuahkan kesolehan pada diri seorang hamba. Membuahkan kesolehan artinya dia dijadikan orang yang soleh. Bagaimana itu? Soleh, para ulama sebutkan definisinya adalah seorang hamba yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak orang lain. Dia jaga hak orang tua, hak anak, hak suami, hak istri, hak tetangga, kerabat, dan yang lain-lainnya. Dialah orang yang soleh. Itu maknanya kalau dikatakan fulan orang soleh itu. Apa sih maksudnya orang soleh? Ya itu tadi. Selama dia menunaikan hak Allah, Allah punya hak atas hambanya untuk ditaati, tidak dimaksiati. Maka dia jalankan yang wajib, dia amalkan yang sunnah-sunnah, dia tinggalkan yang haram, yang makruh, dan dia pula menunaikan dan menjaga hak orang lain, hak selain dirinya. Kesolehan. Bagaimana orang tahu hak-hak Allah? Bagaimana dia menjalaninya? Ya harus dengan ilmu. Sholat. Bagaimana dia juga harus sholat? Pelaksanaannya seperti apa yang Rasul ajarkan? Puasanya, zakatnya, zikirnya, dan doanya, dan yang lain-lainnya. Kepada sesama, dia harus tahu apa hak istrinya yang harus dia tunaikan. Seorang istri harus tahu apa hak suaminya yang harus dia tunaikan. Seorang orang tua harus tahu apa hak anaknya yang harus dia berikan. Anak harus tahu apa hak orang tuanya. Dan begitu seterusnya. Kerabat mempunyai hak. Silaturahim. Ilmu. Dan besar. Keutamaan silaturahim. Bahkan ilmu itu pula yang akan mengajari bagaimana orang itu menjaga silaturahim. Karena silaturahmi diperintah oleh Allah secara umum, sambung silaturahmi. Bagaimana dia menyambungnya? Itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan atau budaya muslimin setempat, karena bisa beda satu dengan yang lain. Terkadang mereka muslimin menganggap yang namanya silaturahmi itu dengan materi, ini semampunya, maka ya itu silaturahim dengan memberi mungkin uang atau mungkin makanan, buah, apalah, oleh-oleh. Maka silaturahim dengan memberikan itu. Terkadang mereka yang silaturahmi gak harus seperti itu, tapi yang penting ziarah. Dengan kamu datangi, kamu jenguk pamanmu, bibikmu, sepupumu, kakek, nenek, dan yang lain. Maka itulah silaturahmi. Wah, kata memutus, tidak memberikan itu, itulah memutus silaturahmi. Ilmu. Kembalinya orang tahu hak orang lain juga dengan ilmu. Karena itu semua rinciannya dibimbing di dalam Quran, dibimbing di dalam sunnah. Dengan itu dia ngerti, misalnya gampangannya seorang istri, bagaimana dia jaga hak suaminya. Sunnah mengajarkan tidak boleh dia puasa sunnah kecuali seizin suaminya, karena dia hak suaminya. Nah, kalau tiba-tiba dan bisa saja suaminya ingin kebutuhan biologisnya, sementara istrinya sedang puasa, nggak mungkin. Padahal hak suaminya lebih besar. Hanya dia tidak boleh puasa sunnah kecuali seizin suaminya. Suaminya ngizinkan, ya sudah. Nah, ilmu menjaga hak orang lain. Maka ilmu membuahkan kesolehan. Kamu akan jadi semakin soleh. Kamu tahu ini hak orang lain, kamu jaga, kamu tunaikan dengan baik. Kamu tahu ini hak Allah, kamu jalankan dengan penuh keikhlasan. Soleh, buah daripada ilmu. Dan itu seperti para ulama salaf sebutkan, tidak akan lama. In kana rajul la yatlubul ilm fama labitha an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa dallihi wa hadihi wa samtih. Orang kalau sudah belajar ilmu, enggak lama itu terlihat dalam tindak tanduknya, dalam tutur katanya, dalam sehariannya lah, gerak-geriknya. Orang tahu ini orang berubah, masya Allah, gak seperti dulu fulan. Bahasa masyarakat kita mungkin akan mengatakan, sekarang masya Allah jadi orang alim. Dan itu cepat, gak lama. Kalau diistilahkan, dahulu dikatakan asobathu massatun nubuwwah, kena masah kenabian. Masah itu apa ya? Masah, atau gini, sekedar untuk memahamkan saja agar paham. Beralih, kalau dalam pengertian negatif, kalau dalam pengertian negatif, masah syaitan itu artinya kesurupan. Nasallallahu al-afiyah. Orang kemasukan syaitan, jin, sehingga berubah kan? Yang biasanya normal-normal begitu, tiba-tiba matanya melotot, merah, marah-marah, teriak-teriak, mukul orang, ini itu, di luar kesadarannya. Mungkin dia gak ingin seperti itu, tapi dikuasai syaitan jiwanya. Orang melihat yang mengatakan, kenapa orang ini kena masah syaitan, kesurupan syaitan, sehingga merubah dirinya. Yang awalnya normal jadi seperti ini, gak karuan. Itu negatif kan? Cuman ini dalam pengertian positif. Masah, tapi masah kenabian. Dirubah dirinya oleh masah kenabian, ilmu yang merubahnya. Karena ilmu ini warisan Nabi. Berubah dia. Jauh menjadi lebih baik, jadi soleh, berakhlak. Dalam tutur katanya, pergaulannya, orang senang. Dekat dengannya, nyaman. Berinteraksi dengannya, amanat. Dalam muamalahnya dan yang lainnya. Ilmu membuahkan kesolehan. Makanya orang dalam kebaikan yang besar, kalau dia dalam ilmu, firman Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada mereka, niscaya itu baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Maka orang yang belajar ilmu walaupun sedikit, maka dia telah masuk di dalam khairiyah. Dia berada di atas khairiyah, di atas kebaikan. Karena Allah katakan, lakana khairan lahum, itu baik baginya. Kamu sadari bahwa kamu di atas khairiyah, di atas kebaikan yang sangat besar dengan ilmu ini. Ketika ilmu itu kamu pelajari, ilmu itu kamu amalkan, hak Allah kamu tunaikan, hak manusia kamu jaga, kamu berikan. Kamu di atas kebaikan yang banyak sekali. Dan lebih terkokohkan, asyadda tathbita. Lebih kokoh dalam ilmunya, lebih kokoh dalam pengamalannya, lebih kokoh dalam istiqomahnya dengan ilmu ini. Pengaruh ilmu besar buahnya, lebih dari sekedar fadilah dan keutamaan-keutamaan yang sering kita dengar. Ilmu Abu Darda, sahabat radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis Rasul SAW dan juga sering kita dengar, ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhon bima yasna. Dan para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya karena tawadhu, ridho, senang dengan orang-orang yang belajar ilmu. Malaikat makhluk suci, makhluk mulia, makhluk besar. Allah ciptakan dari cahaya. Kekuatan mereka dahsyat. Kamu bayangkan negeri kaum Nabi Lut, besar negeri mereka itu oleh Jibril alaihi salam diangkat hanya dengan ujung sayapnya. Negeri seakan itu, kalau misalnya ada rumput atau apa tanaman liar di depan rumah, kamu ingin buang kan, kamu tarik, kamu jebol seakar-akarnya kan, jebol begitu, mungkin tanahnya pun akan ikut sebagian untuk kamu buang. Negeri itu diangkat oleh Jibril semuanya, sak negeri-negerinya, dengan yang di atasnya manusianya, binatangnya, pohonnya, semuanya dengan ujung sayapnya, hanya dengan ujung sayapnya diangkat ke atas langit, hingga para malaikat yang di langit benar-benar mendengar suara gonggongan anjing mereka, suara koko ayamnya, karena memang semuanya diangkat kemudian dihempaskan ke muka bumi untuk menunjukkan dahsyatnya para malaikat. Di antara mereka ada yang antara daun telinganya dengan bahunya. Kalau kita berapa jarak telinga dengan bahu kita? Paling 10 cm. Enggak butuh 1 second bahkan. Ini malaikat antara telinga dengan bahunya. Artinya dari telinga sampai ke bahunya itu membutuhkan perjalanan 70 tahun. Baru bisa sampai ke bahunya. Sebesar apa mereka? Yang satu Rasulullah katakan, kepalanya di langit, kakinya di bumi. Para malaikat Allah. Dan itu masuk dalam rincian iman kepada para malaikat alaihimussalam. Para malaikat, Rasul kabarkan, meletakkan sayapnya karena tawadhu'nya, ridho, senang, cinta kepada para penuntut ilmu. Dan hanya itu yang Rasul kabarkan, gak ada yang lain. Dan itu cukup sebagai kebanggaan bagi penuntut ilmu. Karena gak pernah ada para malaikat itu meletakkan sayapnya karena senang ridho kepada para raja penguasa dunia. Gak ada. Para malaikat itu gak pernah meletakkan sayapnya kepada para pedagang, pelaku bisnis. Gak ada. Meletakkan sayapnya di pasar sana, gak ada para malaikat. Gak mau. Gak ada pula para malaikat meletakkan sayapnya kepada, bahkan kepada ahli-ahli ibadah yang lain, padahal mereka dalam kebaikan juga. Tapi gak ada malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka yang bersedekah misalnya, nggak ada. Meletakkan sayapnya kepada mereka yang berzikir misalnya, nggak ada. meletakkan sayapnya bahkan kepada yang berjihad fisabilillah, mengorbankan nyawa taruhannya, malaikat pun enggak meletakkan sayapnya kepada mereka. Satu-satunya orang atau golongan yang malaikat meletakkan sayapnya adalah penuntut ilmu. Hanya mereka. Enggak bangga kita dengan itu. Ilmu besar, buah dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Arti dari semua ini, semestinya kita lebih semangat dalam mendatangi majelis ilmu, dalam menghadiri majelis ta'lim. Kesibukan ilmiah, membaca, menulis, mendengar, mungkin menghafal, murojaah, tasmi' dan lain sebagainya. Karena itu besar fadilah dan keutamaannya. Yang penting yang keseharian ini. Kita sering mengingatkan di berbagai tempat, kalau daurah itu layaknya refreshing lah, kurang lebih, untuk melepas kejenuhan sesaat. Fihi khair, insyaallah ada manfaatnya ini. Tapi kayak refreshing lah. Kan enggak serius namanya refreshing kamu paling ke mana ciater sana 1 jam, 2 jam ngelihat ini itu, ya Allah, turun pulang. Sekedar ada wajah baru. Tetapi yang lebih berguna bagi antum, yang lebih penting, justru taklim harian. Di situ ilmu. Itu yang membentuk, itu yang menterbiah. Itu yang akan mewarnai dan merubah antum supaya terkena masah kenabian tadi. Di situ letaknya. Karena rinciannya di situ, ayat, hadis dikaji, disampaikan. Satu ilmu, satu ayat, satu hadis lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barakallahu fiikum. Maka ijtahidu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, utlubil ilm min qabla an tafqidu, atau kama qala radhiyallahu an, pelajari, ambil oleh kalian ilmu itu selagi kamu bisa, sebelum kamu nanti terhalangi, sebelum kamu terhalangi atau akan tidak mendapat kesempatan. Saat enggak ada yang mengajari kalian, saat enggak ada yang mendidik ilmu yang benar, ilmu yang syar'i yang diwariskan dari Rasul sallam, dari salaf. Padahal kesempatan ada, peluang di depan mata. Tapi kadang orang kurang mengoptimalkan, kurang memanfaatkan, sehingga tersia-siakan. Kata Ali atau Ibnu Mas'ud juga, karena kalian gak tahu kapan kalian itu sangat butuh-butuhnya kepada ilmu, atau saat dibutuhkan ilmu itu dari kalian. Kalian gak tahu. Artinya jangan berkata begini, ilmu cukup banyak ustaz sudah, buat apa? Buat apa saya belajar ilmu terlalu dalam, terlalu serius ini? Sudah banyak orang alim, banyak ini itu. Kamu sepelekan, kamu pandang dengan sebelah mata, padahal kamu gak akan tahu di suatu zaman, di suatu waktu, di suatu tempat, kamu akan sadar betapa pentingnya ilmu. Saat kamu gak bisa kesana kemari, kamu harus jawab, kamu harus bicara. Sementara kalau gak ada ilmu padamu, akan diangkat para orang jahil, dimintai fatwa, mereka jawab, mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Hatta dengan perkembangan teknologi dan ini yang ada, gak selamanya. Kok jauh-jauh? Gampangnya, subhanallah. Kadang sinyal gak ada, pulsa atau apa namanya, paketan habis misalnya. Gak semuanya kamu bisa masuk Google, mau tanya, segala sesuatu ada di Google. Mungkin, tapi apa selamanya? Saat mepet kamu terpaksa, terdesak sekali, harus tahu, harus jawab, harus ambil keputusan saat itu. Istrimu sedang begini, anakmu sedang begitu, teman gak ada, kamu mau telpon, pulsamu habis. Apa gak mungkin peristiwa itu terjadi? Sangat mungkin. Pengen tahu hukumnya, coba sih masuk Google, gak ada sinyal. Mau apa kamu? Sementara ilmu gak ada padamu. Jangan remehkan ilmu. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, kamu gak akan tahu kapan ilmu itu sangat-sangat kamu butuhkan. Darurat sudah. Kamu gak bisa ngandalkan orang, gak bisa telepon, gak bisa ini, gak bisa itu. Harus kamu yang jawab. Kembali mengingatkan kita, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan segala kesibukan masing-masing. Anak kerja, anak ikut perusahaan, anak ini, aku itu, ya masing-masing orang. Gak ada pengangguran, masing-masing punya kesibukan. Tetapi jangan kamu lupakan, sempatkan, karena itu yang menyelamatkan kehidupan kita ba'da taufik minallah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Orang tua yang memiliki anak yang nakal, suka main fisik, jika bermain dengan teman-temannya, anak ini maksudnya kalau di bawah umur, artinya masih belum berakal, ya di satu sisi ma'dzur tentunya, namanya anak, manusia TK atau mungkin masih kelas 1, kelas 2, ya ini. Tetapi tidak berarti dibiarkan. Tugas orang tua untuk terus membimbing dan menasehatinya, bahwa ini gak boleh, ini jelek, kamu gak boleh begitu, temanmu adalah saudaramu. Nasehat tentu dengan bahasa yang mudah difahami anak, karena kita menghadapi anak yang tentu akalnya pun belum sempurna. Gak bisa diajak bicara serius. Gak boleh, zalim, haram ini, begini. Allah berkata begini. Mungkin dia gak paham apa itu. Bahasa yang sederhana, yang mudah dia pahami. Intinya, kamu tanamkan padanya kalau itu dosa, gak boleh, jelek. Nah, karena memang itu di bawah umur. Tidak kalah pentingnya doa dari orang tua agar anaknya diberi hidayah jadi anak soleh yang baik, nah, tidak menyakiti temannya apalagi secara fisik. Nah, atau bisa pula dihukum, tapi ya seperti tadi juga, hukuman yang sesuai dengan usia dia, sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya, kamu mukul lagi ya, berai lagi. Nah, hari ini abah tidak kasih kamu jajan, misalnya. Nggak tak kasih uang. Itu anak kan sedih, nangis mungkin. Tapi ya hukuman bagi dia. Awas kamu nakal lagi. Sudah berkali-kali dinasehati misalnya. Ya nih, beberapa metode atau cara yang sekiranya dengan itu anak mau sadar dan bisa dikendalikan emosinya. Nah, tidak kalah pentingnya pula terkadang tanpa disadari, kadang itu kopian dari orang tuanya. Anak meniru segala sesuatu yang dia lihat dari orang tuanya. Saat terutama di rumah, kamu sebagai orang tuanya, kamu sadari atau tidak, mendidik begitu kepada anak. Mungkin saat cekcok dengan istri, mau bentak-bentak, marah-marah, ini itu dilihat oleh anakmu. Kamu sadar atau tidak, kamu mendidik seakan kamu katakan tiruan bapak seperti ini. Kasar, marahan, emosional, begini-begini. Dan itu masuk kepada jiwa anak. Akhirnya dia lampiaskan kepada teman-temannya. Makanya perlu diwaspadai dan diperhatikan baik-baik dari segala sisinya. Adapun terkait gopay dan semacamnya, lebih baik ditinggalkan, banyak syubhatnya di dalamnya. Kamu main cash saja lebih aman. Pesan ke dia misalnya, tolong belikan sate di sana, kirim ke alamat ini, datang bayar, ini satenya, ini uang kirimnya, selesai. Orang kadang tergiur dengan iming-iming tanam deposit, gopay, ambil ini nanti ada potongan sekian, lebih murah jatuhnya, begini begitu. Sementara khawatir ada berbau-bau riba di sana dan terseret kepada yang haram, tinggalkan. Orang pinginnya lebih mudah, pinginnya lebih menguntungkan, lebih murah, lebih ini, tapi belum tentu semua itu terbebas dari yang haram. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.